بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, bab yang terakhir dalam kitab Al-Imarah, itu bab yang ke-56 dengan judul bab Karahati At-Turuq wa huwa ad-dukhulu laylan liman warada min safarin. باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر. باب مكروهنا الطروق، مكروهنا الطروق yaitu الدخول ليلا yaitu masuk ke rumah di malam hari. Liman warada min safar, bagi mereka yang datang dari safar, maksudnya suami. Makruh hukumnya menemui keluarga pada malam hari bagi orang yang datang dari perjalanan. Ya. Maksudnya sampai di rumah dan masuk ke rumah di malam hari dalam perjalanan pulang, ya, di rumahnya sampai ke rumahnya dan masuk ke rumah di malam hari. Ini dahulunya, ya, ketika tidak ada sarana memberitahukan. Kecuali tiba-tiba masuk rumah, ketuk. Lalu di hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Dan dalam hadis-hadis yang akan kita pelajari akan disampaikan oleh Nabi alasannya, akan disampaikan oleh Nabi SAW alasan kenapa tidak dibenarkan. Dan bila mana alasan ini tidak ada, walaupun datangnya malam hari, maka benar. Misalnya dia datang memang malam hari, tapi istrinya sudah tahu melalui telepon yang dia sampaikan. Kalau dahulu tidak, tahunya istri itu pulang ketika ketok pintu aja. Nah, dan ketika ketok pintu malam hari, ya, istri terkejut dan buka pintu, ternyata suaminya pulang. Ya, nah, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan alasannya nanti akan kita dapatkan. Hadis yang pertama, hadis nomor 4902. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Yazid ibn Harun an Hammam an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان لا يترك أهله ليلا. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك أهله ليلا، كان لا يترك أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً. Anas bercerita bahwa Nabi SAW tidak pernah, ya, menjumpai, masuk ke rumahnya, menjumpai istrinya, keluarganya di malam hari dari perjalanan safar. Karena Anas selalu bersama Nabi dan dia bercerita tentang apa yang ia dapatkan dari Nabi, bahwa Nabi tidak pernah pulang ke rumah itu malam hari dari safar. Sampai di rumah malam hari tidak pernah, dilakukan oleh Nabi SAW. Walau ya, dari safarnya dalam perjalanan memang menetapkan bahwa dia sampai di rumah malam, tetapi dia tidak akan masuk rumah. Ya. Makanya seringkali Nabi SAW dalam perjalanannya itu ketika sudah dekat dengan Madinah dan malam hari, Nabi SAW menghentikan ya, kafilahnya, kemudian mereka tidur sampai besok baru masuk ke Madinahnya siang hari. Ya. Dalam peristiwa perjalanan dari peperangan Bani Mustalik, ya, kisah dituduhnya istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha berzina, itu mereka bermalam tidak jauh di luar Madinah. Ya, bermalam tidak jauh dari di luar Madinah, dan nanti mereka sampai di Madinahnya sebelum waktu zuhur. Ya, padahal seharusnya mereka bisa di malam harinya sampai Madinah, tapi mereka sengaja Nabi SAW seperti kebiasaannya tidak akan sampai di rumah atau masuk ke rumahnya dalam perjalanan kecuali di siang hari. Kalau malam hari tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, dan ini perbuatan Nabi, belum lagi ucapannya, perbuatannya secara praktek. Anas bercerita Nabi tidak pernah dalam perjalanan tiba di rumah malam hari. Ya. Kemudian wa kana ya'tihim ghudwatan aw ashiya. Terkadang adalah Nabi SAW masuk ke rumahnya di pagi hari atau di petang hari atau di siang hari. Ya. Ini yang diceritakan oleh Anas tentang praktek yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perjalanan jauh. Hadis yang kedua, empat ribu sembilan ratus tiga, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Zuhair bin Harbin qala haddathana Abdus Samad ibn Abdul Warith qala haddathana Abdus Samad ibn Abdul Warith qala haddathana Hammam قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال كان لا يدخل غير أنه قال كان لا يدخل. Ini hadis yang kedua, juga hadis Anas bin Malik, dan bunyinya hampir sama, hanya satu kata berbeda. Yang pertama tadi la yatruku, ya, kana la yatruku. Di hadis yang pertama kana la yatruku, sementara di sini la yadkhulu. Ya, maknanya sama, masuk. Ya, walaupun yadkhul lebih umum, sementara yatruku biasanya masuk ke rumah malam hari. Digunakan kata-kata taraqa yatruku, itu maksudnya masuk rumah malam hari, ini umum, tetapi bisa jadi dia lebih diluaskan oleh orang Arab penggunaannya, bisa jadi kalaupun di siang hari tetap maknanya yatruku. Sementara yadkhulu itu sudah awalnya memang umum, masuk ya, kapanpun waktunya, siapapun pelakunya, bila mana dari luar masuk ke dalam namanya yadkhala yadkhulu. Sementara taraqa yatruku, penggunaan asalnya adalah ketika seseorang masuk ke rumahnya di malam hari. Ya, dua ini yang berbeda. Yang pertama la yatruku, yang kedua la yadkhulu, dan maknanya tidak berbeda. Maknanya tetap Nabi SAW ketika pulang dari safar, dia tidak akan masuk ke rumahnya di malam hari, dia tunggu besoknya, atau dia masuk biasanya di siang atau di petang hari. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, 4904, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Ismail bin Salim qala haddatsana Husaim qala akhbarana Sayyar ha wa haddatsana Yahya ibn Yahya wal lafdhu lah qala haddatsana Husaim an Sayyar an Syabi an Jabir bin Abdullah. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis sekarang ini, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه Kata Jabir bercerita, kami pernah bersama Nabi dalam sebuah peperangan. Falamma qadimna al-Madinata, tatkala kami sampai di Madinah, zahabna linadkhula, kami berangkat untuk masuk ke rumah. Faqal, kata Nabi kepada kami, amhilu, ya, amhilu hatta nadkhula lailan ay isya'an kay tamtashita asy-sya'itha wa tastahidda al-maghiba, ya, mughibata. Kami pulang dari perjalanan perang, ya, dan ketika sampai di Madinah kami masing-masing tak izin pulang ke rumah masing-masing. Ternyata Nabi SAW menyuruh kami menunda. Ya, jadi jangan kalian pulang, tetap di, mungkin mereka berkumpul di masjid, ya, dan sudah bersiap untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena ini sebuah pasukan, berarti sampainya tidak langsung pulang ke rumah masing-masing, harus bersama dulu. Nah, maka Nabi SAW menunda, memerintahkan mereka untuk menunda terlebih dahulu, ya, sampai kita masuk di waktu isya. Waktu isya. Hatta nadkhula lailan ay asya'an atau insya'an, ya, sehingga kalian bisa masuk di waktu isya, berarti di petang hari ini, ya, di petang hari. Dan sebenarnya kalau sebuah pasukan besar yang pulang, ini Imam Nawawi juga menjelaskan, ini kalau sebuah pasukan besar, berita kepulangannya itu sudah sampai ke Madinah, ya, sudah sampai ke Madinah. Karena sebuah pasukan, apalagi pasukan yang pulang dari perang dalam keadaan menang, jadi beritanya sudah tersebar duluan atau sudah sampai dahuluan sebelum pasukannya sampai, biasanya, karena memang akan diutus utusan untuk memberitahukan. Maka sampai mereka di waktu awal malam, ya, di waktu di awal malam, dan mereka sudah bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Ternyata Nabi tetap menunda dengan mengatakan amhilu, tundalah, kata Nabi, nanti setelah isya kita baru masuk. Ya, disebabkan apa? Ini hikmahnya juga nanti disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, kaitam tashitash sya'ita, agar wanita yang di rumah yang awalnya tidak terlalu mengurus rambutnya, ya, tidak terlalu mengurus, maksudnya tidak akan menyisir rambutnya untuk berhias, walaupun diisir hanya untuk sekedar merapikan, ya, untuk tidak kusut. Tapi kalau yang dimaksud dengan bersisir di sini adalah berdandan, ya, dengan rambutnya, hatta tamtashita sya'itha, sya'itha orang yang rambutnya kusut, ya, wanita yang rambutnya kusut, ya, wa tastahiddal mughibah, dan wanita yang sudah lama ditinggal oleh suaminya mencukur bulu kemaluannya, istihdad, mencukur bulu kemaluan. Ini yang inginkan Nabi ketika ditunda pulang ke rumah masing-masing. Ya, walaupun berita itu sudah sampai kepada mereka, tapi mereka belum punya kesempatan yang panjang untuk berdandan, untuk mempersiapkan badan, untuk mempersiapkan keindahan tubuh mereka, menyisir rambut, dan bahkan di sini Nabi SAW menjelaskan yaitu istihdad. Istihdad ini adalah mencukur bulu kemaluan. Ini termasuk yang menjadi amalan fitrah. Ya. Al-istihdad adalah mencukur bulu kemaluan, dan ini yang ditegaskan sekali oleh Nabi SAW dari hikmah kenapa tidak boleh mendadak, ini apalagi di malam hari. Sementara Nabi SAW dalam peperangan yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah di sini, dia tidak terlalu malam, di awal malam, ya. Dan Nabi SAW tetap menunda kepulangan mereka ke rumah masing-masing agar berita kepulangan pasukan ini tersebar seluruh ke rumah penduduk Madinah, ya, ke rumah mereka masing-masing, dan para istri sudah mempersiapkan, ya, penyambutan untuk suaminya yang pulang dari safar. Nah, ini pelajaran yang sangat penting, ya, dari hikmah dari hadis yang ketiga ini. Setelah disebutkan dengan jelas, ya, hikmah yang dimaksudkan oleh Nabi dari larangan mendadak pulang ke rumah di malam hari bagi seorang suami. Ya. Yang pertama, berhiasnya istri, ya, berhiasnya istri merupakan tuntutan kehidupan rumah tangga, ya, kehidupan pasangan suami istri. Ya, bagaimana seorang istri berhias, berdandan untuk suaminya. Ya, mencukur, menyisir rambutnya untuk suami. Ya, mencukur bulu kumbalannya untuk suami dan berdandan yang lain, mempercantik dirinya untuk suami. Dan bagaimana ditekankan ini, karena memang ini salah satu penyebab harmonisnya hubungan rumah tangga. Ya. Kemudian yang kedua, suami juga ya, memberikan kesempatan kepada istri untuk hal tersebut. Jangan tiba-tiba nanti datangnya kemudian tidak dapatkannya istrinya dalam keadaan tidak melakukan persiapan, kemudian dia marah. Ini yang keliru dia. Jadi ini juga menunjukkan bahwa keharmonisan hubungan pasangan suami istri itu harus muncul dari kedua belah pihak usahanya, ya, dari sang suami dan juga dari istri. Jangan dituntut sebelah pihak. Ya, makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dinukilkan dari pernyataan beliau. Beliau mengatakan, atau yang lainnya dari para sahabat, inni uhibbu an atazayyana laha kama uhibbu an tatazayyana li. Inni uhibbu an atazayyana laha kama uhibbu an tatazayyana li. Saya mau, ya, saya menyukai untuk berdandan, berhias untuk memperbaguskan tampilan dia. Saya ingin, maunya saya atau menginginkan untuk menjaga penampilan di hadapan istri saya sebagaimana saya suka dia menjaga penampilannya di hadapan saya. Jadi, tapi jangan, makanya jangan ditunggu istri saja yang berdandan sementara suaminya tidak, acak-acakan, tidak diurus. Ini juga tidak tepat. Nabi SAW justru menekankan itu, bahwa sang suami juga berperan aktif untuk memberikan kesempatan kepada istri berdandan. Kalau dia pulang safar dan dia butuh istrinya, jangan sampai nanti ketika kebutuhan itu sudah memuncak, tiba-tiba istrinya tidak dalam keadaan siap. Ya, baik itu dari keindahan tubuhnya, dari hal-hal yang membuat dia tertarik, ya, atau dari yang lain-lainnya. Maka Nabi SAW tidak menginginkan orang suami yang pulang safar itu masuk ke rumahnya di malam hari dengan tiba-tiba, tanpa diketahui sebelumnya oleh istrinya tentang waktu kepulangannya. Ya. Nah, inilah hadis yang kita ambil faedahnya dari hadis Jabir ibn Abdillah, dan itu sangat diterapkan oleh Nabi dalam kehidupannya. Ya, Nabi SAW sangat menerapkan, dan bahkan seringkali beliau pulang itu yang dia dahulukan adalah ke masjid. Ya. Masjid. Dia pulang ke masjid, masuk ke masjid, kemudian sholat dua rakaat, barulah dia masuk ke rumahnya. Ini juga memberikan kesempatan kepada istri di rumah melakukan persiapan-persiapan yang lebih matang lagi menyambut suaminya. Bagaimana Islam menjaga keharmonisan hubungan pasangan suami istri. Hadis berikutnya 4905, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Abdus Samad qala haddathana Syu'bah an Sayyar an Amirin an Jabir. Ya. Ya, ini Amir, sementara yang tadi siapa? Sebelum Jabir siapa? Sya'bi. Ini ungkapannya yang berbeda, orangnya sama. Sya'bi gelarnya, Amir itu namanya. Ya, Sya'bi itu gelar dari Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi. Terkadang dibawakan oleh perawi dengan gelar, terkadang dengan nama. Nah, ini dalam ilmu hadis pentingnya mengetahui gelar-gelar seorang ulama hadis atau perawi hadis, agar tidak dianggap orang yang satu orang jadi dua orang. Ini kalau kita tidak tahu gelarnya Amir atau tidak tahu siapa namanya Syabi, maka kita akan menganggap ini dua orang. Padahal dia satu orang, orangnya satu. Walaupun di sini perawi menyebut dengan nama, sementara yang tadi disebutkan dengan gelar. Dan kedua, dan Sya'bi ini lebih dikenal dengan gelarnya daripada namanya, sama dengan Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah sama sekali tidak ada yang mengenal namanya. sedikit sekali orang yang mengenal kalau tidak dijelaskan oleh para ulama, perawi-perawi hadis, ya, maka orang sulit untuk mengenal namanya. Bahkan ada Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib, dan bahkan dalam ringkasannya Taqribut Tahdzib, ini buku kitab perawi-perawi hadis, dia menyebutkan ada 12 pendapat tentang siapa nama dan gelarnya dan nasabnya Abu Hurairah. Ada 12 kalau tidak salah, ya, perbedaan menunjukkan bahwasanya dia tidak kenal dengan, terkenal dengan nama tetapi terkenal dengan gelar Abu Hurairah. Ya, Amir Syarhili mendekati itu, walaupun terkadang disebutkan dengan nama Amir, ya, makanya dalam ilmu hadis ada bidangnya namanya Ma'rifatul Kuna wal Alqab, dan ada bukunya Ma'rifatul Kuna wal Alqab, mengenali kunyah-kunyah dan gelar-gelar para ulama hadis. Kata syekh kita, guru kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bahwa manfaat faedah dari mengenali kunyah, kunyah, kunyah itu adalah panggilan yang didahului dengan abu atau ummu atau ibnu. Abu fulan, ummu fulan, ibnu fulan, ini kunyah namanya. Sementara laqab gelar, gelar dengan kecacatan di tubuhnya, gelar dengan keberadaannya, dengan sukunya, dengan daerahnya, ya. Dengan digelarkan dengan namanya orang, misalnya orang Pekanbaru, ya. Al-Pekanbarui misalnya. Nah, ini namanya gelar. Ya. Terkenal dengan ini. Syabi juga seperti itu. Ya, contohnya. Jadi mempelajari gelar-gelar dan kunyah-kunyah para ulama hadis atau perawi hadis, salah satu faedah yang paling berguna adalah untuk agar tidak dianggap satu orang menjadi dua orang bila mana dalam kondisi sekarang ini. Pertama disebutkan dengan Syabi, yang kedua disebutkan dengan nama Amir. Orangnya satu orang. Ya. An-Jabir, hadis ini juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, qala qala Rasulullah sallam idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan. Bila mana salah seorang dari kamu tiba di malam hari, maka jangan masuk ke rumahnya di malam itu juga. Maksudnya di malam hari dengan tiba-tiba. Kalau dia memang ingin masuk malam hari, ya, berikan kesempatan, mungkin dia ke masjid dulu, kemudian dia sudah menyampaikan berita melalui seseorang. Coba pulang ke rumah saya, sampaikan kepada istri saya bahwa saya sebenarnya sudah tiba di Madinah, misalnya di kampung, di kota, tapi dia singgah dulu, ya, singgah di masjid. Nah, jadi dia punya kesempatan untuk mempersiapkan dan berdandan menyambut suaminya. Ya. Makanya Nabi mengatakan idza qadima ahadukum lailan, bila mana salah seorang kamu tiba di kampungnya di malam hari, jangan masuk rumah tiba-tiba di malam itu juga. Kalaupun hendak masuk rumah, sampaikan berita terlebih dahulu, jangan dia yang masuk. Ya, dia jangan dia yang masuk, tapi kirimkan berita, ya, bahwa dia akan masuk ke rumah malam hari. Ya, jadi berikan kesempatan 1-2 jam, ya. Lama kali, ya. Ya, kemungkinan dia sang istri bersiap lah, berikan, atau dalam surat itu sampaikan saya beri waktu 1/4 jam, jangan gitu, sejam misalnya, 1 jam setengah dahulu, ya, ketika tidak ada sarana. Kalau sekarang kita sudah dalam perjalanan pun, kita misalnya tinggal 12 jam lagi misalnya kita sekarang berada di, misalnya di Bandara Soekarno-Hatta, kita sudah bisa memberikan pesan. Ya, walaupun dengan telepon, dengan surat saja, surat pendek, katakan saya insyaallah jam segini take off dari Jakarta, kemudian landing di Pekanbaru jam segini, perjalanan dari Pekanbaru dari SSK 2 sekitar 1/4 jam sampai di rumah. Istri mempertimbangkan itu. Nah, ini luar biasa manfaatnya. Kita menganggap itu sebuah perkara yang apa perlunya, tetapi ini memberikan pesan-pesan yang luar biasa masuk ke dalam hati. Ini yang akan menghidupkan kembali keharmonisan rumah tangga. Ya. Ini tuntunan Nabi SAW. Ya. Tuntunan Nabi SAW. Jadi Nabi mengatakan bila mana kalian sampai di malam hari, jangan masuk rumah di malam itu juga, atau ya, jangan masuk wala ya'tiyanna ahlahu turuqan. Ya. Jangan masuk tiba-tiba di malam hari itu juga. Sampaikan pesan terlebih dahulu. Fungsinya atau hikmahnya adalah hatta tastahiddal mughibatu wa tamtashita as-sya'itha. Sampai orang yang sudah, wanita yang sudah lama berpisah dengan suaminya, mencukur bulu kemaluannya, ya, mencukur kemaluan, ini hikmah yang luar biasa, ya. Kemudian sampai wanita yang rambutnya kusut menyisir kembali, menunjukkan bahwa suami tidak ada, istri tidak terlalu berdandan. Ya, suami tidak ada, istri tidak memperhatikan penampilan, kan untuk siapa dia penampilan? Nah, sementara sebagian wanita muslimah justru ketika istri suaminya tidak ada, nah, dia berseliweran kemana-mana dengan penampilan yang luar biasa, kecantikannya di, ya, diperuntukkan untuk orang-orang yang banyak tidak terhitung. Setiap melihatnya, luar biasa rambut perempuan itu, luar biasa bajunya, luar biasa harumnya. Sementara dalam Islam itu semua untuk suami. Ya, itu semua untuk suami. Hadis berikutnya, nanti sampai di rumah apa yang terjadi, ya? 4906. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Yahya ibnu Habib qala haddatsana Rauh ibnu Ubadah qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sayyar bihadzal isnadi mithlahu. Ini sanad pangkalnya yang berbeda. Nanti sampai Sayyar, di sini kan ada Sayyar juga. Ya, dari awal ada Sayyar, nah, di situ titik bertemunya cabang-cabang sanad tadi. Dari Sayyar sampai kepada Jabir sama, dan bunyi hadisnya tetap sama. Ya, bunyi hadisnya sama, mithlahu sama. Hadis setelahnya 4907. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad yakni ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Asim an Sya'bi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atala ar-rajulu al-ghaibata an ya'tiya ahlahu turuqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bila mana safarnya seseorang itu lama, atala ar-rajulu al-ghaibah, lama berpisah dengan istrinya, dengan keluarganya, dilarang, Nabi melarang untuk masuk ke rumahnya dalam pulang perjalanan tersebut di malam hari. Ya, di malam hari. Ini ketika tidak ada sarana memberitahukan, kecuali tiba saja di rumah. Berangkat, dilepaskan, kemudian kapan beritahu pulang? Setelah ngetok pintu, siapa di luar? Saya, suamimu. Nah, itu dulu. Ya. Nah, ini di malam hari, bila mana kondisi seperti ini dilarang oleh Nabi. Ya, dilarang oleh Nabi masuk tiba-tiba, ketok rumah tiba-tiba di malam hari, sementara sang istri tidak dalam keadaan bersiap menyambut suaminya. Ya. 4908 dengan hadis setelahnya. 4909. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Yahya ibnu Habibin qala haddatsana Rauhun qala haddatsana Syu'bah bihadzal isnad. Ini sanad yang baru, hadisnya juga sama. Pertemuan antara sanad yang sekarang dengan sanad 4907 itu pada Syu'bah dan hadis-hadis sebelumnya. Syu'bah seorang ulama hadis besar, Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Kufi, ya. Dan dia tokoh terkenal, ya, kepakarannya dalam ilmu hadis. Ya. Dari beliau ke atasnya kembali ke sanad yang lama, ya, sanad sebelumnya. Sementara dia beliau ke bawah, ini sudah berbeda sampai ke Imam Muslim. Hadis setelahnya tadi 4909, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Sufyana an Muharibin an Jabir qala naha Rasulullah sallam ayatruqu ar-rajulu ahlahu lailan yatakhawwanuhum aw yatluba atharatihim. Ini tambahan yang lain. Hadis Jabir juga, tetapi dengan sanad yang dari awal sampai akhir berbeda dengan yang pertama, dengan sebelumnya. Dahulu tadi itu Jabir, ya, sebelumnya ada Sya'bi, ya. Nah, sementara sekarang sebelumnya adalah Muharib. Nah, sampai kepada Imam Muslim berbeda sekali, yang tidak sama sanadnya. Bunyi hadisnya awalnya sama. Naha Rasulullah sallam ayatruqa ar-rajulu ahlahu lailan. Nabi melarang seorang suami masuk ke rumahnya tiba-tiba di malam hari, pulang dari safar yang lama, apalagi tujuannya untuk mencari kelengahan istri. Dia ingin mencari, dia mendengar berita isu istrinya selingkuh, maka dia sengaja pulang malam hari, tiba-tiba yatakhawwanahum, untuk membuktikan pengkhianatan istrinya atau untuk mencari kelemahan istrinya, apa benar dia ya melakukan apa yang tersebar sampai ke telinga saya. Ini tujuan seperti ini juga tidak dibenarkan oleh agama. Masuk saja tanpa tujuan yang ini itu sudah dilarang oleh Nabi, apalagi tujuannya untuk mencari kelemahannya ya, untuk membuktikan berita yang ya yang tersebar sampai ke telinganya bahwa suami istrinya selingkuh, datang laki-laki ke rumahnya, maka dia mencoba untuk datang malam hari. Ini saja dengan tujuan ini ya, tanpa tujuan ini sudah dilarang oleh Nabi, apalagi tujuannya untuk membongkar aib ya, membongkar aib. Ini sama sekali tidak dibenarkan dalam agama ya. Boleh dikiaskan dengan membuka HP ya, buka HP istri untuk mencari apakah dia sedang sering chatting dengan ya, ini juga tidak dibenarkan ya, dibenarkan ya. Dan ini yang akan seharusnya bagaimana berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, bukan untuk mencari aib masing-masing ya. Hadis dua hadis terakhir 4910 dengan 4911. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan bi hadzal isnadi qala Abdurrahman qala Sufyan la adri hadza fil hadits am la ya'ni an yatakhawwanahum aw yaltamisa atharatihim. Di hadis yang sekarang ini Sufyan ya. Saya tidak tahu apakah ini Sufyan Tsaur, karena Sufyan dalam tingkatan yang hampir berdekatan ya, di tingkatan sanad Sufyan ini terbagi dua, ada dua orang Sufyan yang masanya tidak terlalu jauh dan biasa tingkatannya tidak hampir bisa sama ya, yaitu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Tsauri ya, dengan Sufyan ibn Uyainah al-Makki ya. Dan mereka ini seringkali diungkap dengan Sufyan tanpa dinasabkan. Dan para pemerhati hadis atau orang yang bergelimang atau bergumul dengan riwayat sanad itu dengan sekedar melihat tingkatan dan siapa gurunya, dia sudah tahu ini Sufyan bin Sa'id Tsauri, ini Sufyan bin Uyainah ya, orang yang sudah biasa. Dari alur cerita ini dari sanadnya Waqi' ya, maka beliau adalah Sufyan al-Tsauri, karena Sufyan al-Tsauri lebih dahulu dari Sufyan al-Makki bin Sa'id bin Uyainah al-Makki ya, tingkatannya di atas dia ya. Sementara bin Uyainah ini tingkatan Waqi', gurunya Imam Syafi'i, Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi ya, gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Syakawtu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Ini keluhan Imam Syafi'i kepada gurunya Waqi' sekarang ini. Waqi' ini setingkat dengan bin Uyainah, berarti di sini adalah Sufyan al-Tsauri rahimahullah, walaupun saya tidak memastikan ini ya, tapi dari tingkatan apanya, apalagi perawi darinya adalah Waqi' ibn Jarrah, maka wallahu ta'ala a'lam, dia adalah Sufyan al-Tsauri. Sufyan di sini ragu dia. Pada hadis 4910, Sufyan berkata la adri hadza fil hadis am la. Saya tidak tahu apakah kata-kata la yatakhawwanuhum dalam hadis 4909 itu, karena saya katakan tadi ada tambahan terakhir. Ya, yatakhawwanuhum au yatluba atharatihim. Mencari pengkhianatan mereka atau mencari aibnya istri, maka dia datang malam hari sengaja tiba-tiba agar istrinya tidak tahu, agar dia mendapatkan, membuktikan, menangkap basah ya, tindakan istrinya. Ini dalam hadis 4909 itu termasuk hadis ya, termasuk hadis ya. Sementara pada 4910 ini Sufyan ragu Dia mengatakan, saya tidak tahu apakah ungkapan itu termasuk hadis atau penjelasan para ulama atau perawi hadis menambahkan. Ya. Ada istilah juga ketika ditambahkan ke dalam hadis kata-kata, itu dalam istilah ilmu hadis namanya mudraj. Dia perkataan perawi untuk menafsirkan kata-kata dalam hadis, tetapi tidak diketahui apakah itu hadis atau tidak. Nah, ketika dia masuk ke dalam hadis, ternyata diketahui di akhirnya bahwa itu bukan hadis, maka tambahan itu dinamakan mudraj. Dan mudraj ini salah satu dari jenis hadis dhaif, lemah. Ya, kalau sudah dipastikan, sementara di sini ada pasti. Sufyan Tsauri saja ragu dia apakah itu masuk ke dalam hadis atau tambahan dari perawi. Ya takhawwanuhum aw yaltamisa atharatihim, mencari, membuktikan, menangkap pengkhianat, menangkap bahasa pengkhianatan istrinya, atau mencari aib dan kekurangan istrinya. Nah, ini. Apalagi kalau kekurangan istri itu untuk diberitahukan, diberitakan. Istrinya ketiaknya bau misalnya. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Kalau ketiaknya bau, kenapa tidak diperintahkan untuk dibersihkan? Ya. Mulutnya bau, nah ini. Tujuannya itu masuk tiba-tiba agar istrinya tidak bersiap, agar dia dapat untuk menceraikan. Tujuannya. Ya, saya pulang safar malam hari ketika tahu ternyata ketiaknya bau. Tak mau, saya harus cerai. Nah, ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Ini yang dimaksud dengan niat yaltamitha atharatihim, yaitu mencari-cari kesalahan atau kekurangan istri. Hadis terakhir, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far ha wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adh qala haddatsana Abi qala jami'an haddatsana Syu'bah an Muharibin an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bikarahati at-turuqi wa lam yadhkur yatakhawwanuhum aw yaltamisa atharatihim. Ini dengan sanad yang lain juga dari Jabir bin Abdullah. Ini jelas-jelas perawi tidak memasukkan kata-kata mencari pengkhianat, membuktikan, menangkap bahasa pengkhianatan atau mencari kelemahan istri. Ini tidak termasuk dalam hadis untuk sanad yang sekarang ini. Untuk sanad yang hadis yang terakhir ini secara tegas dikatakan bahwa kata-kata yatahawwanuhum aw yaltamisa atharatihim bukan termasuk hadis. Ya. Inilah hadis-hadis yang ada di bawah bab yang terakhir dalam Kitabul Imarah. Cuma kita bertanya-tanya, ya, apa hubungannya bab-bab yang berhubungan dengan pasangan suami istri ini dengan kitab pemerintahan? Ya. Ini bab-bab ini semua kan berkaitan dengan kitab pemerintah. Ya, mungkin ya, wallahu ta'ala alam, karena utuhnya sebuah pemerintah dimulai dari utuhnya keluarga. Ya. Kalau keluarga itu sudah utuh, sudah harmonis, akan berpengaruh kepada keutuhan sebuah pemerintah. Makanya dari dasar, dari awal, dari harus dibenahi. Kalau rakyatnya tidak becus, bagaimana pemerintah becus? Ya. Kalau setiap rumah tangga tidak apa, semuanya broken home-nya, ya, rusak, hancur semuanya, tidak akan diharapkan negara yang baik. Jadi itu mungkin ya. Hubungan antara bab-bab yang terakhir ini dengan mana dia? Iya, pulang cepat tetapi sampaikan ke istri. Ya. Memang kalau sudah putus sudah, ya memang diperintah untuk cepat pulang. Kalau sudah selesai urusan, jangan lama-lama. Kalau urusan itu bisa diselesaikan kurang dari waktu yang direncanakan, usahakan demi istri kita. Ya. Nanti sampai di rumah, ya, kalau memang kita tidak bisa memberitahukan kecuali tidak ada sarana pemberitahuan ya, dan kita tiba di malam hari, coba kirimkan pesan, kirimkan surat, ketok pintu, letakkan surat di dalam dua pintu, bahwa saya sejam lagi akan masuk. Ya. Tidak akan bertentangan kalau kita ingin menggabungkan. Nabi SAW semuanya, yang bab yang sekarang ini tujuannya bagaimana harmonis, yang bab yang 55 itu juga harmonis kalau suami tidak perhatian. Pokoknya lama dia dari istrinya tidak ada masalah, istrinya yang masalah. Ya. Makanya kalau sudah selesai urusan cepat pulang demi istri. Kalau sudah pulang tiba di rumah demi kamu, maka kamu beritahukan istri, jangan sampai istri nampak tiba di rumah baru buka pintu sudah bau bawang istrinya. Dan juga demi kamu. Jadi bagaimana dua yang satu perintah untuk cepat pulang, Dan yang sekarang ini kalau tiba di malam hari jangan masuk. Ini demi keharmonisan hubungan pasangan suami istri. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke kitab yang baru, yaitu kitab As-Sayd, hewan buruan, Az-Zabaih, hewan sembelihan. Ini bagaimana adab-adabnya tentang adab-adab berburu, adab menyembelih. Ini juga termasuk keindahan Islam sampai hal yang seperti ini pun diatur oleh agama kita begitu sempurna dan begitu indah agama Islam yang diutus, yang diturunkan oleh Allah untuk semua manusia. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.